rasa tersirat di hatimu ingin berjudi itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu ingin berzina itu nyanyian setan. Waspada, waspada, itu perangkap setan belaka. Agar kau masuk ke dalam lembah yang hina. Bila tersirat di hatimu ingin mencuri, itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu mabuk-mabukan, itu nyanyian setan. Apakah kau hai bangsa manusia, kerjanya setan di dalam dunia. Dia akan menyeretmu ke neraka dengan segala daya upayanya. Setan merayu dengan kesenangan, contohnya minuman dan perzinahan. Namun di balik semua kesenangan, pasti datang padamu kehancuran. Bila tersirat di hatimu ingin berjudi, itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu ingin berzina, itu nyanyian setan. Waspada, waspada, itu perangkap setan belaka. Agar kau masuk ke dalam lembah yang hina. Bila tersirat di hatimu ingin mencuri, itu nyanyian setan. Bila tersirat hatimu mabuk-mabukan, itu nyanyian setan.